أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وجميع أصحابه ومن والاه، أما بعد. الحمد لله، شكر kita kepada Allah Subhanahu wa Taala di atas limpah kurnianya kita dapat diberikan peluang untuk berada dalam majlis yang kedua di dalam usaha membaca matan Al-Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, yang lebih dikenali dengan nama Al-Qadi Abu Syuja', di dalam mendalami mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardah. Semoga usaha ini memberkati kebaikan dan memberikan manfaat yang besar kepada kita insya-Allah di dalam mengetahui hukum hakam Islam. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pada perbahasan yang pertama, iaitu kita akan masuk dalam tajuk besar Kitabut Taharah. Kita akan masuk dalam satu tajuk besar yang menceritakan tentang bersuci. Macam mana penyucian dalam Islam? Berwuduknya bagaimana? Cara nak mandi junub macam mana? Bertayamum macam mana? Kita akan masuk perbahasan-perbahasan ini yang kesemuanya berada dalam satu tajuk besar yang namanya Kitabut Taharah. Pada pertemuan kali pertama hari itu, kita dah baca mukadimah. Alhamdulillah, kita dah tahu kitab ini ditulis di antara asas mazhab Imam Asy-Syafi'i dan ditulis dengan ringkas supaya mudah difahami. Dan hari ini kita akan masuk kepada Kitabut Taharah, kitab besar yang membincangkan berkenaan dengan kesucian, yang mana kita akan belajar hari ini alat bersuci yang pertama, iaitu air. Kita nak solat. Bila kita nak solat, kena hilangkan najis, kena berwuduk. Kalau ada hadas besar, kena hilangkan. Okey, alat yang akan menyebabkan perkara-perkara tadi dapat diselesaikan, yang paling utamanya adalah air. Jadi hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan air biiznillah subhanahu wa ta'ala. Isnadina al-muttasil an masyayikhina jazahumullahu anna khairal jazak ila Sayyidina al-Imam al-Qadi Abi Syuja' Ahmad ibn al-Husayn ibn Ahmad al-Asfahani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa kurra'i kutubihi, Allahumma amin. Yaqulul Imam al-Qadi Abu Syuja' Kitabut Taharah. المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد وماء البرد. المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. Kitab yang membincangkan perbahasan-perbahasan yang berkait dengan kesucian. Kitab yang dimasukkan di sini adalah tajuk besar. Saya boleh terjemahkan kitab di sini, maksud dia tajuk besar. Dalam tajuk besar ini akan termasuklah tajuk-tajuk kecil yang kita akan bincangkan berkenaan dengan wuduk, junub, tayamum dan sebagainya. Kitab ataupun tajuk besar yang membincangkan perbahasan-perbahasan yang berkait dengan kesucian. Kita akan masuk dalam perbahasan yang mula-mula sekali, iaitu mengenal pasti alat paling utama di dalam menyelesaikan kesucian, iaitu at-taharah, dengan menggunakan air ataupun bersuci dengan menggunakan air. Oleh kerana kita nak guna air, sekarang Al-Imam Abu Syuja' akan menjelaskan kepada kita jenis-jenis air merujuk kepada tempat asalnya. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 jenis air. Yang boleh digunakan untuk bersuci, maksudnya dia boleh digunakan untuk menghilangkan najis, untuk beristinja, untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas besar. Air yang boleh digunakan untuk tujuan-tujuan kesucian ini ada 7 macam, merujuk kepada tempat punca asal air tersebut. air hujan yang turun daripada langit. Air yang hujan, air hujan yang turun daripada langit. Maksud dia air hujan lah. Yang mana tempat dia daripada langit ataupun daripada awan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih." Dan dialah Allah yang telah menurunkan ke atas kamu daripada langit air untuk kamu dapat menyucikan dengan menggunakan air tadi. Maksud dia atas dasar itu air hujan boleh digunakan untuk tujuan bersuci kerana Allah sendiri menyatakan bahawa air ini liyutahhirakum bihi, supaya air itu dapat menyucikan kamu, supaya Allah dapat menyucikan kamu semua dengan perantaraan air tadi, iaitu air hujan. Jadi kalau kita tak ada air hujan tadi boleh kita gunakan untuk tujuan berwudu dan sebagainya. Yang kedua, air laut. Ini berpunca daripada satu soalan yang pernah ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kami boleh berwuduk ataupun bersuci menggunakan air laut? Lantas Nabi pun bersabda kepada sahabat Nabi yang bertanya tadi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air itu, iaitu air laut tadi, adalah suci. Bangkainya adalah halal. Maksudnya kalau binatang darat, kalau mati tak sempat sembelih, maka jadi bangkai dan tak boleh dimakan. Tetapi bangkai laut boleh. Kita tengok ikan terapung di atas laut, kita ambil goreng, tak ada masalah. Ahlan wa sahlan. Cuma geli tak geli je lah. Takut dia mati sebab sakit, kita pun sakit sekali. Jadi asal-asalnya bangkai binatang laut ni boleh dimakan. Maknanya Nabi sini mengatakan huwa tahuru ma'uhu. Yang tu, iaitu air laut tadi, adalah air yang suci lagi menyucikan. Bermaksud kita boleh berwuduk menggunakan air laut dan sebagainya. Air laut untuk yang suci, berwuduk, beristinja, mengangkat hadas, ini semua boleh digunakan menggunakan air laut. Yang ketiga adalah air sungai. Kalau air hujan daripada langit, laut daripada kawasan laut, air sungai iaitu air yang tidak masin. Para ulama seluruhnya telah bersepakat, telah berlaku ijma' ataupun kesepakatan para ulama yang menyatakan bahawa air sungai boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Bahkan dalam hadis Rasulullah dinyatakan bahawa di antara nikmat dalam syurga nanti adalah jannat tajri min tahtihal anhar, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya air-air sungai. Allah Ta'ala sebut gitu. Nabi pun cerita tentang sungai-sungai yang ada dalam syurga, menunjukkan sungai adalah di antara nikmat Allah. Dan para ulama seluruhnya tanpa ada sebarang khilaf bersepakat bahawa air sungai boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Seterusnya, air perigi. Air perigi ni asalnya bukan ada air, kita yang gali. Maksudnya kita yang gali, gali perigi. Menggali tanah akhirnya jadi perigi. Air perigi, kita gali tanah tadi akhirnya keluar air. Baik, air tadi boleh juga digunakan bersuci. Kalau kita lihat pada zaman baginda Nabi sendiri pun, ada satu telaga ataupun perigi yang terkenal, yang perigi itu namanya Bi'ru Buda'ah. Bi'ru Buda'ah. Perigi Buda'ah. Perigi ini Rasulullah pernah mengambil wuduk menggunakan air perigi ini. Dan perigi ini pada hari ini berada di lokasi Saqifah Bani Sa'idah. Saya pergi ke Madinah buat umrah tahun lepas. Saya cari dan akhirnya jumpa. Cuma dia dah tak ada perigi dah, dia dah tutup. Tapi air itu digunakan untuk menyiram kawasan kebun sekitar. Air perigi Buda'ah ini pernah digunakan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kalau perigi tadi pun boleh, maka mengapa pula perigi lain tidak boleh? Jadi perigi tiada masalah. Rasulullah juga pernah berwuduk menggunakan air perigi zam-zam. Telaga zam-zam. Jadi air perigi boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Seterusnya, air mata air. Kalau tadi kita gali, yang ni keluar sendiri. Air mata air. Air mata air juga boleh digunakan untuk bersuci. Tapi kalau panas sangat, jadi makruh lah. Kalau panas sangat, jadi makruh. Yang seterusnya, air yang terhasil apabila salji cair. Kita pergi ke Eropah ataupun pergi di negara-negara Arab yang turun salji. Salji itu keluar, kita kumpul. Lepas tu kita panaskan. dia mencair jadi air. Boleh tak kita guna untuk bersuci? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau salji tu kita tonyoh ke muka, tak boleh lah. Sebab itu bukan air. Dan kalau tuan-tuan pergi ke sana ambil salji, tonyoh-tonyoh muka, nak semayang tak salah. Melainkan sampai salji itu tuan-tuan tonyoh sampai jadi air. Ah, okey. Ketika itu tak ada masalah. Hanya salji yang cair. Eh. Seterusnya disebut dalam kitab Wama ul Baradi, iaitu air yang terhasil apabila hujan air batu cair. Eh. Hujan air batu cair. Kadang-kadang masa turun hujan, bukan saja hujan yang turun, ais turun sekali. Eh. Ais. Ketulan ais ataupun orang Melayu kita panggil hujan air batu. Eh. Baik, hujan air batu tadi, air batu tu bila cair memang sekejap je. Dia memang akan cepat cair. Eh. Di Mesir saya di Skandaria sekali tu hujan, memang dalam lebih kurang dalam 6 saat, 7 saat cair dah air batu tadi. Eh. Memang berbunyi, sakit juga kena tu. Lah. Baik, air tadi yang asalnya air batu tadi yang turun daripada langit, kalau cair boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Eh. Cuma sekadar tambahan lah. Eh. Saya letak di bahagian nota kaki tu, di bahagian footnote, bahawa ramai orang yang menterjemahkan ma'ul barat dengan air embun. Eh. Saya telah merujuk guru saya, Fadilatul Syekh Said bin Syaltut Asy-Syafi'i, dalam menentukan maksud ma'ul barat. Sebab di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, dinyatakan ma'ul barat ni cirinya, dia daripada langit, dia turun secara pebejal, mengeras, kemudian mencair. Jadi itu bukan sifat embun. Lantas saya rujuk pada guru saya. Guru saya menyatakan yang dimaksudkan adalah ais yang turun daripada langit, akhirnya dia mencair. Maksud dia air hujan batu. Saya timbulkan juga orang Melayu banyak menyatakan air yang ada di pokok-pokok pada waktu pagi, iaitu air embun. Kata beliau, dalam bahasa Arab, embun dinamakan sebagai an-nada. Ada satu kitab nama Qatrun Nada, Wabalus Sada. Qatrun Nada, an-nada tu barulah merujuk kepada embun. Eh. Adapun al-barat, kata guru saya, al-barat bukan an-nada. Bermaksud saya tak pasti mengapa boleh berlaku kesilapan dari segi terjemahan ma'ul barat kepada air embun yang banyak disebarkan ataupun banyak disebut oleh masyarakat kita. Berkemungkinan ada lahjah masyarakat orang Melayu yang memanggil hujan air batu tadi dengan embun. Wallahualam. La'allah sawab bahawa asal-asal sana memang ada satu bahasa orang Melayu kita, bahasa lama mungkin, yang menterjemah, yang mana mereka menamakan hujan air batu tadi dengan embun. Wallahualam. Tapi bila sampai ke kita, kita duk ingat air embun yang di pokok tadi. Setakat yang saya jumpa begitulah. Mungkin di sana ada perbahasan lain yang tidak saya jumpai. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik, itu merujuk kepada jenis-jenis air yang boleh digunakan bersuci, merujuk kepada punca asalnya. Okey, sekarang kita akan masuk pula. Tadi, okey, air ni confirm boleh guna. Adakah bila dia air hujan memang boleh guna? Ada syarat-syaratnya. Eh? Tadi kita bincang jenis air dari sudut dia punya lokasi. Lokasi asal mana? Daripada laut, sungai, daripada perigi, daripada langit atau macam mana? Sekarang setelah kita tahu, okey, 7 jenis air tadi memang boleh digunakan, apa pula syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama' ataupun apakah dia status air-air tadi berdasarkan pendirian fiqh. Sekarang kita akan lihat pula air-air tadi yang boleh digunakan bersuci pada asalnya. Kita tengok pula statusnya yang macam mana baru boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Yaqulul Imam Al-Qadi Abu Syuja' rahimahullah, thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Tahirun, boleh juga dibaca tahirin. Mutahhirun, boleh juga dibaca mutahhirin. Ghairu makruhin, boleh juga dibaca ghairi makruhin. Wa huwal ma'ul mutlaqu. Wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. وَمَاءٌ نَجِسٌ وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ أَوْ كَانَ قُلَّتَيْنِ فَتَغَيَّرَ. Baik. Terjemahan dia adalah, kemudian ayat-ayat tersebut terbahagi kepada 4 bahagian. Tadi kita bincang jenis air dari segi punca dia. Sekarang kita nak tengok sejauh mana air-air tadi dibenarkan atau tidak oleh syarak dari segi penggunaan untuk tujuan penyucian. Baik. Ayat-ayat yang tujuh tadi, dia terletak dalam empat kategori pula. Empat bahagian. Yang pertama, air yang suci lagi menyucikan. Zat dia sendiri suci, dia bukan najis. Maknanya kalau kena ke pakaian, dia tak perlu kita basuh. Dia tu tidak dianggap najis. Eh? Air tu suci, lagi menyucikan. Maknanya selain daripada dia suci, dia pula boleh digunakan untuk tujuan kesucian. Boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk mengangkat hadas besar, boleh digunakan untuk menghilangkan najis, untuk beristinjak dan sebagainya. Maka dia itu suci, boleh pula digunakan untuk tujuan bersuci. Tidak pula yang tidak makruh menggunakannya. Dia suci, dia menyucikan dalam masa yang sama. Kalau kita guna dia dalam tujuan penyucian, tidak pula jadi makruh. Ia adalah air mutlak. Air jenis pertama ni namanya adalah air mutlak. Dia tu suci, bukan najis, menyucikan yang lain. Boleh digunakan untuk menghilangkan najis, boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Kalau kita guna, tidak jatuh makruh pula. Baik, ini dinamakan sebagai air mutlak. Air mutlak. InsyaAllah, setelah kita jelas apakah dia air yang seterusnya, kita akan nampak apakah itu air mutlak. Air mutlak iaitu air yang selain daripada tiga bahagian yang berbaki. Jadi saya takkan terangkan secara lanjut kenangan air mutlak. Mutlak ni maknanya air yang tidak berkait. Kalau macam air kopi, orang tak panggil air tu. Orang akan sebut air kopi. Air fresh orange. Orang tak kata air fresh orange. Orang tak kata itu air. Memang tu dia air. Tapi orang takkan sebut ambilkan saya air. Bila sebut ambilkan saya air, orang akan teringat air air kosong tu. Minta saya air susu kambing contoh kan. Kambing biri-biri pula tu. Okey, maknanya dia tak akan teringat. Dia kita kaitkan dengan benda. Itu nama dia air yang bukan mutlak. Kalau air mutlak, dia tu tak berkait dengan benda lain. Kalau nak kait pun hanya kepada tempat asal. Air hujan, air sungai. Tapi kalau kita cedok, letak dalam gelas, kita kata ni air. Kita pun tak tahu ni air apa. Air itu dinamakan sebagai secara mudahnya air mutlak. Baik, kita lihat bahagian yang kedua. Air yang suci. Sama dengan bahagian pertama, dia suci lagi menyucikan yang makruh menggunakannya. Dia suci, dia bukan najis. Lagi menyucikan, boleh digunakan untuk tujuan mengangkat hadas besar atau mengangkat hadas kecil. Ataupun tujuan untuk menghilangkan najis, boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau kita guna juga air ini, penggunaan tadi adalah makruh. Apa dia makruh tuan-tuan? Apa makruh ni sebagaimana yang disebut oleh para ulama kita khususnya dalam satu ilmu yang namanya usul fiqh. Makruh ni adalah yang mana kalau perbuatan yang namanya makruh adalah sebarang perbuatan kalau kita buat kita tidak berdosa. La yuzammu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang perbuatan yang namanya makruh ni, makruh ni perbuatan ya. Perbuatan yang namanya makruh adalah sebarang perbuatan yang kalau kita buat perbuatan tadi, kita tidak berdosa. Tetapi kalau kita tinggalkan perbuatan tadi, kita boleh mendapat pahala. Yusabu tarikuhu kalau kita tinggalkan perbuatan tadi, kita boleh dapat pahala kalau kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbuatannya ada lima jenis. Ada yang perbuatan namanya wajib. Ada perbuatan namanya sunat. Ada perbuatan namanya makruh. Ada perbuatan namanya haram. Yang kelima ada perbuatan namanya jaiz. Ataupun perbuatan yang harus. Orang Melayu kata harus. Yang wajib kalau kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat berdosa. Solat contoh. Perbuatan yang sunat. Kalau kita buat kerana Allah dapat pahala. Kalau kita tak buat, tak berdosa. Perbuatan yang haram, buat berdosa. Tinggal kerana Allah dapat pahala. Ya akhi, jom kita buat makan ni. Ada makan sedap. Apa dia? Babi panggang. Ya Allah, tak terdaya rasa saya tak nak makan. Baik, dia dapat. Dia tidak berdosa. Maknanya dia tinggalkan perbuatan tadi. Tak nak makan babi, dia tak akan dapat dosa. Kalau dia niat kerana Allah, dia dapat pahala. Tapi kalau dia, saya geli tengok babi tu. Dia tak dapat apalah. Dosa tidak, pahala pun tak dapat. Jadi, kita yang pandai, kita kena niat. Saya tak nak buat benda haram kerana Allah. Baru dapat pahala. Yang makruh dia dia macam dekat-dekat dengan haram. Iaitu kalau kita tinggalkan kerana Allah dapat pahala, tapi kalau kita buat pula kita tidak pula berdosa. Contohnya macam yang disebut oleh para ulama, kita masuk ke dalam masjid, kita masuk dalam masjid, kita masuk dalam keadaan mulut kita berbau, menyebabkan para malaikat Allah jadi boring dengan kita. Orang lain pun boring, malaikat boring, orang pun boring. Jadi menyebabkan benda itu perbuatan yang tidak baik. Dalam hadis Al-Bukhari dinyatakan malaikat ni dia akan sentiasa mendoakan kita lepas kita habis sembahyang, kita duduk di tempat kita solat tu, malaikat akan doakan kita selagi mana kita tidak berhadas. Kalau kita bantai hentam buang angin kat situ, tertekan malaikat, maka malaikat pun tak lagi doakan kita. Maksudnya membuang angin dalam masjid dengan sengaja makruh, rugi kalau kita buat. Baik, jadi makruh ni adalah perbuatan yang kita buat kalau kita buat tidak berdosa, tapi kalau kita tinggalkan kerana Allah dapat pahala. Satu lagi perbuatan yang namanya jaiz, iaitu kalau kita buat pun tak dapat pahala, kita tak buat pun tak dapat pahala. Kalau kita buat pun tak dosa, tinggal pun tak dosa. Buat ke tak buat ke, pahala pun tidak, dosa pun tak dapat. Kita diberi pilihan. Contoh banyaklah. Kita nak makan ayam sup, adakah wajib? Tidak. Sunat pun tidak, kan? Tapi kalau kita niat kerana Allah, dia boleh jadi naik tahap itu. Contoh daging kambing. Kalau kita niat nak belanja orang, oh, dapat pahala banyak tu. Nak pula kalau setiap kali datang, Allahu Akbar. Jadi setiap kali datang ada buat majlis kawan-kawan ni. Kambing tidak wajib, tidak sunat, tidak makruh. Haram pun tidak. Kita tak ambil kambing curi. Kita pun tak ambil lembu curi, contoh. Tapi kalau kita niat kerana Allah nak bagi orang gembira, innamal a'malu binniyat. Dia bertingkat, berubah status perbuatan tadi daripada perbuatan yang asalnya tidak berpahala dan tidak berdosa, bertukar kepada perbuatan yang mempunyai pahala. Itu yang dinamakan sebagai jaiz, ataupun orang Melayu kita kata perbuatan yang harus. Cuma orang Melayu ni sebut harus ni kadang-kadang mesti pula. Yang tu yang kena bezakan sikit. Jaiz ni maknanya perbuatan yang diizinkan untuk kita lakukan. Baik, balik kepada cerita kita, air yang suci lagi menyucikan yang makruh menggunakannya. Kalau kita buat, kita bersuci juga dengan air tadi, kita tak dapat pahala. Tapi kalau kita tak bersuci guna air tadi, kerana Allah kita dapat pahala. Iaitu apa dia? Ia adalah air yang dipanasi oleh matahari. Air yang terdedah dengan cahaya matahari, yang panas disebabkan bahang matahari. Kalau dilihat dalam kitab-kitab fiqh disebut ada 4 syarat bagi air, yang mana kalau cukup 4 syarat ni, kesemua 4 syarat ni ada pada dia, barulah dia akan jadi air musyammas. Secara globalnya atau secara mudahnya, tuan-tuan, air musyammas tidak ada di Malaysia. Mudah cerita ya, kalau tuan-tuan tak dapat nak ingat pun mudah cerita. Air di Malaysia ni ada 3 je. Air mutlak, air musta'mal, air mutanajis. Air musyammas tak ada. Air yang terpanas dengan sebab matahari, walaupun tuan-tuan panaskan pula macam mana pun, dia tidak akan dianggap sebagai air yang dipanasi dengan matahari yang makruh digunakan berdasarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardhah. Para ulama kata ada 4 syarat. Satu, air tadi dia akan jadi air musyammas. Yang pertama, air tadi jadi panas ketika musim panas di tempat yang memang panas. Dia kata kalau Kaherah tu tak panas lagi. Kita yang biasa macam saya, Ustaz Mujahid dan kawan-kawan yang lain yang biasa duduk di Kaherah, musim panas, panas sungguh. Tapi para ulama kata yang tu tak panas. Yang panas di Afrika, belah-belah Sudan. Memang orang, dia punya kulit orang tu pun kita tahu dah, gelap je. Kalau macam kawasan Mesir yang ada musim panas, memang tidak akan dianggap sebagai musim panas. Padahal panas Mesir tu dah meleleh dah kita kalau kat sini. Saya ingat lagi saya tidur musim panas, anak-anak menangis, kita pun jadi tak, kita pasang kipas, kipas pun panas. Hawa panas, nak pasang aircon duit tak ada, orang tak nak support. Zakat kena potong. Macam-macam kalau belajar di Mesir tu kelakar. Kalau zakat kena potong sebab kita belajar main-main tak apa. Tapi kita zakat kena potong sebab kita terlibat dengan gerakan mahasiswa. Dah kena potong zakat, tak pasal-pasal. Baik, akhirnya tuan-tuan panas. Apa yang nak buat, saya bila tidur tu saya ambil air, letak dalam gayung, letak kat tepi. Bentang tilam, tidur. Bila anak-anak menangis tengah malam, kita ambil air, curah ke depa. Senyap tu. Lega tuan-tuan, kita pun lega. Ah, panas, musim panas di Mesir, di Kaherah, tidak diiktibar lagi panas dalam kitab fiqh Syafi'i. Maknanya kalau utara tu Malaysia memang takkan berlaku lah. Ah, mudah ceritanya begitu. Musim panas di negara orang putih lagi lah dia berkata tadi. Sebab musim panas di negara orang putih tu macam musim dingin gitu dia rasa. Ya. Tak panas langsung. Baik. Itu syarat yang pertama di tempat yang panas. Ha, macam di Afrika, macam di Madinah. Eh? Madinah kalau musim panas, panas sungguh. Di Makkah musim panas, panas sungguh. Malaysia memang tak termasuk lah kita khatulistiwa. Eh? Ha, cuaca kita, cuaca nyaman-nyaman begitu. Eh? Baik, syarat yang kedua, air tadi dipanasi di dalam bekas air yang diperbuat daripada logam. Maknanya kita tadah dalam benda yang mana bekas penadah air tadi diperbuat daripada logam. Daripada timah, daripada zinc, besi. Maka ketika itu barulah air itu boleh dianggap sebagai air musyammas. Kalau dia, kita tadah air tadi, katakan kita pergi ke Afrika. Kita bawa gayung yang diperbuat daripada plastik. Kita pun tadah air, menggelegar air tadi. Adakah air tadi hukumnya musyammas? Tidak. Kerana kita tadah pakai gayung yang diperbuat daripada plastik. Ataupun kalau tuan-tuan pandai, buat daripada kulit binatang. Pun juga tidak akan dinamakan sebagai air musyammas. Walaupun syarat pertama selesai, tempat panas, tapi masalahnya bekas penadah air tadi pula tidak diperbuat daripada logam. Eh? Itu syarat yang kedua. Pun begitu, kalaulah logam tadi emas dan perak, ia tidak juga jadi air musyammas. Tadi katakan syarat yang kedua, bekas tadi hendaklah diperbuat daripada logam. Okey, kalau emas perak pun termasuk dalam logam. Tetapi apabila bekas penadah air tadi diperbuat pada emas dan perak tidak akan menyebabkan air tadi jadi musyammas. Eh? Sebab bekas yang diperbuat pada logam ni dia akan menghasilkan karat. Eh? Dia akan menghasilkan karat dan akhirnya air yang panas tu bila digunakan di badan dia akan menyekat laluan darah pada badan kita menyebabkan kita boleh dikhuatiri akan terkena penyakit sopak. Eh? Adapun emas dan perak oleh kerana kualiti emas dan perak itu begitu tinggi menyebabkan walaupun air tadi panas macam mana pun tidak akan terhasil dia punya karat tadi yang boleh menghasilkan apa namanya penyakit sopak. Air tadi jadi makruh sebab apa? Sebab dikhuatiri kena penyakit sopak. Dikhuatiri. Tak pasti juga. Kalau pasti kata doktor memang kena penyakit sopak kalau guna jatuh hukum haram. Kata guru saya Fadilatul Syekh Said bin Syartul, kalau doktor setelah buat kajian menyatakan kalau kita guna air musyammas tadi boleh kena penyakit sopak, memang kena penyakit sopak. Secara perubatannya menunjukkan fakta-fakta saintifik menunjukkan memang akan kena penyakit sopak. Beratnya akan kena penyakit sopak, maka ketika itu haram guna air musyammas. Yang jadi yang ulama kita kata makruh kerana tidak pasti. Mudarat tu macam ada tapi tak berapa pasti dia punya mudarat tadi. Tapi ada orang pernah kena. Ada juga orang tak kena. Jadi dengan sebab itu para ulama kita menyatakan penggunaan air musyammas adalah makruh. Jadi syarat yang kedua, bekas tadi diperbuat dari logam melainkan kalau logam itu emas ataupun perak. Selain daripada emas dan perak, semua logam yang menakung air di tempat yang panas boleh menyebabkan berlaku air tadi menjadi air musyammas. Pun begitu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini tidak bermaksud kita lepas ni boleh buat gayung daripada emas. Haram hukum dia. Buat gayung daripada emas haram. Ada orang dia kata saya nak hina dunia ni Ustaz. Saya nak buat tandas daripada emas. Biar sama warna. Biar sama warna. Nak cerita itulah hakikat dunia. Oh boy, tasawuf aku kan. Tasawuf tak belajar syariat payah juga. Jadi ketika itu haram. Sebarang alat-alat perhiasan rumah tidak boleh diperbuat daripada emas. Bahkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, Kaabah juga tidak boleh disadur dengan emas. Pintu Kaabah yang dibuat daripada emas dalam mazhab Syafi'i adalah haram. Tetapi dalam mazhab yang lain untuk masjid khusus. Sebab tu kalau kita tengok di Kaabah, pintu tu orang kata memang emas sungguh. Pancu air tu pun katanya memang pancu air emas. Wallahualam, kalau emas sungguh dalam mazhab Imam Syafi'i haram. Lepas tu kita nak buat macam mana? Pergi Mekah nak buat demonstrasi? Cabut? Tidak. Biarkan kerana ada ulama' yang mengatakan tidak haram. Kita cuma sebut dalam mazhab kami kata haram. Awak nak buat ada mazhab lain silakan. Nah, itu untuk khusus untuk masjid lah. Adapun rumah kita tidak akan sampai ke tahap masjid. Jangan buat tandas daripada emas ataupun pilih daripada emas, cawan daripada emas, semuanya haram. Saya nak pastikan air tak jadi musyammas. Yelah, tapi kamu buat bekas daripada emas tadi adalah haram. atau orang perempuan sekalipun. Orang perempuan dia boleh guna untuk hiasan dia. Gelang kaki boleh. Tapi dia nak buat baju pada emas, ha, lampau tu baju pada emas tu kan. Tapi kalau sikit-sikit tahanlah sebab dia orang perempuan. Baik, kita masuk kepada jenis air yang ketiga. Sorry, syarat yang ketiga bagi air musyamas. Tadi musim panas, kemudian diperbuat dari logam, bekas penadah tadi dari logam. Yang ketiga, digunakan ketika panas. Digunakan ketika panas. Kalau kita tak ada air tu dalam bekas yang dibuat dari logam. Di musim panas di Mekah katakan. Lepas tu air tu panas, kita pula guna tengah-tengah panas. Okey, ini syarat yang ketiga yang akan menyebabkan air tadi dianggap sebagai air musyammas yang menggunakannya adalah makruh. Dan yang keempat, kita guna dia pada jasad. Pada jasad. Sama ada jasad kita ataupun jasad binatang. Adalah ulama bincang, melainkan ada beberapa binatang, kalau kita curah dengan air pun dia tak akan kena penyakit sopak. Ah, yang tu lainlah. Dia ada kekebalan gitu kan. Okay. Tapi biasanya binatang pun macam kita juga. Kalau kena air di air yang cukup ciri-ciri ini, dia boleh terkena penyakit sopak. Jadi empat syarat ini akan menyebabkan air tadi menjadi air musyammas. Kalau tak cukup salah satu, tiga dah ada, satu syarat tak cukup, maka dia tidak akan dianggap sebagai air musyammas. Kalau kita air itu tengah panas, yang ditadah dalam bekas yang diperbuat pada logam, di musim panas, kita guna basuh baju, guna siram pokok, maka ketika itu tidaklah makruh penggunaan air tadi. Yang tak boleh kalau kita guna untuk badan pada ketika dia sedang panas, di musim panas, sama ada dia itu panas ketika dalam musim panas, dalam masa yang sama bekas penadah dia diperbuat daripada logam. Itu empat syarat dia. Masa saya baca kitab ni di Negeri Sembilan, ada orang tanya, kalau di Mekah macam mana ustaz, musim panas, air tu dia letak dalam tangki tu. Tangki tu dia dibuat dari logam. Ha, jadi boleh jadi musyammas ke? Kalau ikut kaedah dia jadi musyammas. Jadi caranya tunggu air tu sejuk. Bila air tu sejuk, maka ketika itu tidaklah menjadi makruh penggunaannya untuk berwuduk, beristinjak dan sebagainya. Tapi kalau teringin juga nak guna, silakan. Makruh. Tapi menjeritlah tuan-tuan. Menjeritlah gamaknya. Menjeritlah gamaknya. Kalau rasa nak try, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Tapi kalau doktor kata boleh menyebabkan kematian, jatuh hukum haram lah. Ya? Baik. Yang ketiga pula tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, air yang ketiga adalah air yang suci yang tidak menyucikan. Dia tu suci. Dia bukan najis. Kalau terpercik ke kita, tak perlu kita kena basuh baju kita ataupun badan kita. Dia bukan najis. Tetapi dia tidak boleh digunakan untuk menyucikan. Maksudnya tidak boleh digunakan untuk mengangkat adah kecil. Tidak juga boleh digunakan untuk mengangkat adab besar. Nak mandi wajib tak boleh guna air tu. Nak berwuduk pun tak boleh. Nak menghilangkan najis pun tak boleh. Kita nak beristinjak guna air begini pun tidak boleh. Maka air yang kategori yang ketiga ni, dia itu suci tapi tidak menyucikan. Dia ada dua bahagian. Dia ada dua jenis. Air yang bahagian yang ketiga ni, bawah dia ada dua jenis. Jenis yang pertama, air yang telah digunakan di dalam basuhan wajib. Air yang telah digunakan di dalam basuhan wajib. Nanti insyaAllah kita akan belajar sedikit demi sedikit, kita akan berkenalan dengan beberapa basuhan wajib. Antaranya ketika kita berwuduk, basuhan kali pertama. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan ambil air, nak wuduk. Antara rukun kepada wuduk ataupun fardu wuduk adalah kita membasuh muka. Ketika kita basuh muka, kita raup air, kita pun kita basuh muka kita. Baik, air yang menitis daripada muka kita itu adalah air yang terhasil daripada basuhan yang wajib. Kalau kita tadah air tu nak basuh kepala pula, sapu kepala atau nak basuh tangan pula lepas tu, dia tidak lagi boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Dia tak najis. Kalau tuan-tuan gamak teringin nak minum, ahlan. Ada juga kadang kita nak ambil keberkatan pada masyayikh kan. Dia punya wuduk ditadah. Sahabat Nabi berebut-rebut nak ambil air tadahan wuduk bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tu insan yang penuh dengan keberkatan. Jadi air itu dia tidaklah dianggap sebagai najis. Tetapi oleh kerana dia terhasil merupakan bekas ataupun baki kepada basuhan wajib, dia tidak lagi boleh digunakan untuk basuhan wajib yang lain. Untuk berwuduk tak boleh, untuk mandi junub tak boleh, nak beristinja guna air tadi pun tidak boleh. Antara basuhan yang wajib lagi apa dia? Macam kita mandi junub. Kita mandi junub, bila air yang mula-mula kena badan kita tu, kita tadah, tak boleh lagi digunakan untuk berwuduk. Kalau kita basuh muka kali kedua, air kita dah basuh muka kali pertama, air tu dia jatuh. Kita ambil basuh sekali muka untuk basuhan kedua. Kan sunat? Baik-baik, air yang terhasil daripada basuhan sunat. Air daripada basuhan sunat tadi, kalau kita tadah, kita boleh guna nak basuh tangan pula. Sebab dia tidak dinamakan sebagai air mustakmal. Sebab air yang suci lagi tidak menyucikan ini, dia tu suci dan dia tidak boleh menyucikan, adalah sebarang air yang merupakan baki ataupun bekas daripada basuhan wajib. Maknanya tuan-tuan, kalau lah contoh kita berwuduk, kita berkumur-kumur, lepas tu kita ludah, kita ambil air, kita kocok-kocok mulut, lepas tu kita letak dalam gayung, kita nak buat basuh muka balik. Kalau tidak berubah bau rasa dah warna, boleh basuh muka. Cuma kita tak terdaya lah tu. Tapi dari segi hukumnya memang tak ada masalah. Pertama, air yang telah digunakan di dalam basuhan wajib. Atau yang keduanya, air yang suci tidak menyucikan ni, air yang telah berubah salah satu daripada sifat-sifatnya. Iaitu apa dia? Bau ataupun rasa ataupun warna. Kita bau dia. Bau ni bukan bau air mutlak lah ni. Tadi saya kumur, tak bangkit tidur, bau bangkit tidur kumur. Lepas kumur tu letak dalam cawan, sayang pula air tak cukup kan. Nak basuh muka, nak berwuduk. Bila nak basuh muka, ya Allah, bau dia. Dah bau gigi kan. Maka ketika itu berubah salah satu sifat dia, iaitu bau. Rasa, ya Allah, dah payau kan. Dah payau kan. Tadi okey, tapi dah masuk ke mulut kita, jadi payau air tadi. Bercampur dengan air liur rasa. Dah jadi rasa air liur. Rasa dia, ini dah bukan air biasa ni. Tak boleh juga digunakan untuk bersuci. Ataupun warna, molek-molek air tu jenis jadi kuning. Maka ketika itu juga tidak boleh digunakan. Maksud dia, contoh macam air mutlak kita bubuh gula. Berubahlah tu salah satu sifat dia. Air kita bubuh kopi, dah tak boleh lah tu. 7 up. Air campur dengan benda ni, tak boleh tu. Saya pernah beristinjak guna air 7 up. Saya pernah guna air 7 up sebab tak perasan. Dia warna dia macam air mutlak. Betul-betullah kami ngaji dengan anaknya kepada Syekh Sa'd bin Sa'd Jawish di satu kawasan di Hayu Sifarat di Mesir, di Kaherah. Jadi air tak ada kali tu. Jadi kita nak buang air, jenuh mencari air, tak jumpa. Lain kali saya buka air, tengok ada botol 7 up. Tengok air 7 up, tak teringat yang tu 7 up. Punya nak cari air, akhirnya kita ingat tu air mutlak. Bawa lah, masuk dalam tandas. Lepas selesai buang air, saya pun mula nak beristinja. Naiklah wap dia. Baru tahu, ya Allah, 7 up kan. Maknanya saya beristinja bukan air 7 up. Boleh ke tuan-tuan? Tak sah. Dalam mazhab Syafi'i kita tak sah. Maksudnya kalau saya semayang, kena ulang balik lepas tu. Sebab walaupun air najis dah hilang, tapi dia dihilangkan bukan dengan air yang suci dan boleh digunakan untuk menyucikan. Sebab air 7 up, air yang telah bercampur dengan macam-macam benda menyebabkan berubah salah satu sifat dia. Bau atau rasa atau warna atau kesemuanya sekali atau dua daripada tiga dan sebagainya. Berubah je salah satu, sudah menyebabkan air tadi tidak boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Air yang telah berubah salah satu daripada sifat-sifatnya disebabkan sesuatu benda daripada benda-benda suci telah bercampur aduk dengan air tersebut. Maknanya air mutlak tadi dia telah bercampur aduk sampai tak boleh nak dibezakan lagi dengan benda suci yang lain, yang menyebabkan percampuran, bercampur aduk tadi berubahlah salah satu ataupun dua ataupun keseluruh sekali sifat bagi air mutlak. Air kosong, tuan-tuan ambil serbuk kopi. Campur, serbuk kopi kan suci, dia bukan najis tak? Kita masuk dalam air, kita kacau. Okey, berubah. Warna dah berubah, rasa dah berubah. Bau pun dah bau kopi. Ketika itu air tadi, air suci, air mutlak yang bercampur dengan benda suci yang lain yang telah bercampur aduk. Maka ketika itu tidak boleh lagi digunakan untuk tujuan bersuci. Okey, disebut di sini kalimah bercampur aduk. Bermaksud, kalaulah kita masukkan air mutlak dengan benda suci yang lain, tetapi dia bersifat pepejal. Dan tidak pula dia tu, apa namanya, dia mencair. Ketika itu, tidaklah air itu dianggap sudah tidak boleh digunakan. Contoh, air bersih, air mutlak. Tuan-tuan ambil, katakan, kayu gahara. Kayu gahara, eh? Kayu gaharu. Gaharu, eh? Kayu gaharu. Bukan serbuk. Yang kayu betul. Ataupun ambillah kayu kulit, kulit kayu manis. Bubuh. Tuan-tuan goyang. Okey? Kacau. Lepas tu rasa, ya Allah, dia rasa. Rasa ayo kayu manis. Tapi kayu tu tak mampu. Dan kata para ulama, oleh kerana kayu dan air itu dia tidak bercampur aduk, air tadi walaupun dia tu rasa wangi ke, berbau pelik ke, boleh digunakan untuk tujuan bersuci lagi. Eh? Yang menyebabkan air tadi sudah tidak boleh digunakan untuk tujuan bersuci, apabila dia bercampur dengan benda suci yang lain sampai bercampur aduk. Contoh, kita letak kayu gaharu tu sampai setahun, sampai reput kayu tadi. Okey, selesai. Ketika itu baru tidak boleh digunakan. Tapi kalau kita bubuh kayu gaharu di dalam air tadi, yang mana kayu gaharu itu tidak mereput, tapi air pula berubah salah satu sifat dia. Maka, oleh kerana tidak berlaku campur aduk tadi, air itu tetap dianggap sebagai air mutlak yang boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Walaupun wangi. Buah kemenyan. Tapi kalau kemenyan tu mencair, tak bolehlah. Ini kemenyan yang tak mencair. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahagian yang ketiga ni dia ada dua jenis lah. Bahagian yang ketiga ni dia ada dua jenis. Pertama, jenis yang pertama, air bekas basuhan wajib. Kita berwuduk, air basuh muka kali pertama tu. Air yang jatuh daripada muka kita kali pertama. Yang tu kalau kita tadah, tak boleh guna untuk basuh tangan ketika berwuduk. Dia tidak akan menyelesaikan kewajipan basuhan pada tangan. Jenis yang kedua pula, air mutlak yang bercampur dengan benda suci yang lain. Benda suci yang lain. Yang menyebabkan berubah salah satu sifat dia. Tapi kalau tak berubah tuan-tuan, maka tidak bermasalah. Kita ambil air, kita bubuh sabun. Sabun air apa? Cecair sabun tu. Kita kacau-kacau-kacau, rasa air mutlak lagi. Sebab air kita banyak sangat, katakan. Kita hanya bubuh setitik. Kita ambil air limau, bubuh setitik dalam kolah kita yang luas. Kita kacau-kacau, tak rasa langsung. Berubah bau pun tidak, rasa pun tidak, warna pun tidak. Maka ketika itu, air tadi masih dianggap sebagai air mutlak. Kalau berubah salah satu saja, maka ketika itu sudah tidak boleh digunakan lagi untuk tujuan kesucian. Walaupun dia tidak najis. Jadi tuan-tuan, kalau kita berwuduk, air yang jatuh permuka itu air mustakmal. Kalau air yang jatuh permuka kita itu terpercik dalam kolah kita, adakah air dalam kolah tu boleh digunakan lagi atau tidak? Banyak orang kira terus tak boleh guna dah. Dan saya peringkat awal pun faham gitu. Sehinggalah apabila saya berbincang dengan guru saya, Fadilatul Syekh Said bin Syaltut, kata beliau, hakikat air yang gugur daripada muka kita ketika kita berwuduk kali pertama tu. Kita basuh muka kali pertama, air tu gugur. Air basuhan wajib, air mustakmal. Air mustakmal dia adalah tahir. Kemudian dia bercampur dalam air kolah kita. Air kolah kita air mutlak. Baik berlaku isu dia air mutlak bercampur dengan benda tahir. Maknanya dia akan masuk pada kategori yang kedua, berubah ataupun tidak air mutlak tadi. Tapi masalahnya, air mustakmal tidak ada bau ataupun rasa ataupun warna. Ketika itu, kata para ulama', kita kadar-kadarkan. Kalaulah agak-agak bilangan percikan air mustakmal tadi, kalaulah air itu dia ada bau ataupun ada rasa atau ada warna, masuk dalam air kolah kita tadi, kalau berubah air, kalau kita bajet, kalaulah air mustakmal tadi dia ada bau ataupun ada rasa ataupun ada warna, kalaulah kuantiti tu masuk ke dalam air mutlak boleh menyebabkan berubah bau ataupun rasa atau warna air mutlak, barulah air kolah kita tadi dianggap sudah tidak lagi mutlak. Tapi kalau kolah kita besar, lepas tu kita ambil wuduk terpecik, cuma terpecik tu sikit je. Yang mana kalau kita agak-agak lah, kalaulah dia ada bau ataupun ada rasa ada warna, Hatta kalau ada bau rasa warna sekalipun tidak akan mengubah bau ataupun rasa ataupun warna bagi air kolah kita yang banyak tadi. Maka ketika itu percikan tadi tidak memberi kesan kepada air kolah kita. Jadi tuan-tuan, tidak semestinya asal terpercik terus jadi air mustakmal. Tidak semestinya asal air mustakmal terpercik masuk dalam kolah kita ataupun dalam besen kita tergayung kita menyebabkan air itu dianggap sebagai air mustakmal. Tak semestinya. Kita kena cek balik kuantiti tadi itu banyak ataupun sedikit. Yang mana kalau kita agak-agaklah kuantiti tadi dia ada bau ataupun ada rasa ataupun warna, agak-agak berubah tak kuantiti air mutlak yang ada pada kita. Sekiranya pada anggaran kita boleh menyebabkan perubahan, memang dia tak berubah sebab tak berubah segi zahir. Kerana air mutlak tidak ada, dia tidak ada beza dengan air mustakman dengan air mutlak, tak ada beza. Cuma hukum dia berbeza. Di segi zahir memang tak berubah, tapi kita andaikan kalau dia ada bau ataupun rasa ataupun warna, berubah ataupun tidak air dalam kolah kita tadi. Sekiranya kuantiti itu banyak sehingga menyebabkan boleh berubah bau ataupun rasa ataupun warna air mutlak, barulah percikan air mustakmal mengubah air mutlak tadi. Sekiranya percikan itu sikit, kecil, yang mana hatta kalau air mustakmal tadi ada bau ataupun ada rasa ataupun ada warna, kalau dia ada sifat-sifat begitu sekalipun, tetap tidak akan mengubah sifat air mutlak yang ada pada kita, maka percikan tadi tidak akan menyebabkan berlakunya perubahan bagi air mutlak tersebut. Okey, tuan-tuan kalau tak faham, tanya tuan-tuan . Saya sedia upaya untuk sampaikan apa yang ada dalam minda saya. Kalau tuan-tuan rasa salah ataupun rasa apa yang saya sebut ni tak jelas, minta ditanya sungguh-sungguh agar kita dapat memperbetulkan. Siapa yang tak tahu, jangan tunggu akhir rancangan. Tanya terus. Saya ambil tarik guru saya lah, Fadilatul Syekh Said bin Syaltut. Tanya terus. Sebab kalau tunggu akhir rancangan, takut terlupa. Takut. Silakan. Aha. Dalam bekas yang kecil ada tak ada percikan. Tapi air yang semula dari air dalam hati. Okey. Kita cek dalam kuantiti yang banyak. Okey. Okey, soalan ni gini . Soalan tadi air dalam baldi. Kita pula cedok dalam baldi tu. Dan bila kita mandi junub, air terpercik dalam seluruh baldi. Tapi ada air yang berterusan masuk dalam baldi menyebabkan air itu berputar dan membuang gitu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika itu kalaulah pada zon kita, anggaran kita, air yang ada dalam baldi itu telah pun menghilangkan air percikan mandi wajib kita tadi, maka ketika itu air dalam bekas tadi dianggap masih lagi air mutlak sebab dia telah membuang air mustakmal yang terpercik ke dalam baldi kita. Tapi kalau kita buka buah alah, halus benar je tak? Yang masuk banyak dalam baldi. Air terpercik daripada air mandi wajib kita terpercik dalam baldi tadi banyak. Tetapi air yang masuk pula dalam baldi air mutlak terlalu sedikit. Yang pada anggaran kita, air mustakmal saya ni, air bekas mandi wajib saya tadi masih lagi ada dalam baldi tadi, yang kalau ikut kira-kira ni memang kalau adalah bau ataupun rasa dan warna bagi air mustakmal, memang berubah air dalam baldi tadi, maka ketika itu air baldi tadi dianggap sebagai air yang telah bercampur dengan benda suci yang mengubah salah satu daripada sifat-sifatnya. Jadi kita tengoklah sama ada kita buka banyak ataupun tidak air yang masuk ke dalam baldi tadi. Pun begitu sebenarnya, untuk mandi wajib ada cara sebenarnya. Ada cara untuk kita mengelakkan daripada air jadi mustakmal. Antara yang diajar adalah, yang paling mudah hari ni kita mandi atas shower terus lah. Selesai, tak bincang lah tu. Tapi kadang-kadang kita pergi ke kampung atau pergi ke tempat-tempat, kadang-kadang air tak ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara caranya adalah kita berhati-hati lah. Kita mandi dan kena berhati-hati supaya jangan air daripada badan kita masa mandi wajib tadi terpercik ke dalam air dalam baldi tadi. Betul Ustaz, gayung tak ada Ustaz. Yang ada tangan saya je. Mana cara tu? Gayung tak ada, air ada dalam baldi. Saya mungkin boleh mandi cover-cover. Tapi masalahnya saya terpaksa celup tangan saya pula. Kata para ulama, kalau kita niatkan tangan kita jadi gayung, maka ketika itu celup tangan ke dalam air baldi tadi tidak menyebabkan berubah nilai ataupun status air mutlak dalam baldi tadi. Sebab kalau kita tak niat tangan kita sebagai gayung, kita berhadap soal ni. Orang mandi wajib, asal mana anggota badan dia kena air, maka terangkatlah hadas dia. Apabila orang tadi dimasukkan tangan dia dalam baldi tadi dan dia niat untuk mandi wajib, bermaksud ketika dia keluarkan tangan dia daripada bekas tadi, air yang dalam bekas itu adalah baki daripada hadas tangan dia. Seumpama tangan kita kotor, katakan begitu, tangan kita kotor, kita celup. Bila kita tarik balik tangan, maknanya kotor tangan kita telah pun masuk ke dalam air tadi. Jadi air itu jadi mustakmal kalau dia kurang daripada ukuran 2 kullah, 196 liter, sebagaimana yang disebut oleh guru saya Fadilatul Syekh Said bin Syaltuh. Maknanya caranya kalau air itu sikit dalam baldi, kita mandi secara berhati-hati dan kita boleh ceduk dengan tangan, dan kita niatkan tangan saya ini sebagai penceduk. Ketika itu tidak ada masalah untuk kita menceduk air berkali-kali dan kita basahkan badan kita. Mandi wajib tak susah, tuan-tuan. Dia bukan mandi sampai nak kena air tu turun macam hujan. Kau tengok cara mandi Nabi, ya Allah, sangat-sangat mudah. Nabi celupkan tangan dalam apa, bejana air, Nabi basahkan rambut. Lepas tu ambil raup balik air dalam baldi. Lepas tu Nabi basahkan kepala, 3 kali cedok kepala. Jadi air pun turun. Bila air turun, Nabi pun cedok sekali, basuhkan badan semula. Jadi sebenarnya kuantiti air adalah sangat sedikit ketika mandi wajib. Maknanya sekitar dalam 2 liter air dah cukup untuk mandi wajib. Satu botol mineral sebenarnya dah cukup untuk, satu mineral besar tu cukup untuk mandi wajib. Untuk guana tu cara tu. Tuan-tuan kena try tu. Kita sebab kita bajet mandi ni mesti air tu, umpama hujan yang turun mencurah-curah, menyebabkan kita tak boleh rasa hijau. Padahal syarat dia air itu melalu, air itu mengalir ke badan kita dan kena pada seluruh jasad kita. Okey, nak sabun tu cerita lain. Cerita dia air semua telah kena pada seluruh badan kita yang kita niatkan untuk mandi junub. Dia sangat mudah lah. Sebab mandi junub dia ada, tak ada anggota dahulu. Kalau berwuduk, maknanya wuduk, anggota wajib mula-mula adalah muka. Maknanya kalau tuan-tuan nak praktik, air dalam air, ambil cedok air dalam gayung, lepas tu tuan-tuan masuk tangan, basuh tangan. Kumur, masuk sikit dalam tu tak masalah kan. Air tu masih lagi air mutlak. Tuan-tuan ambil cedok air, tak niat tangan sebagai gayung untuk basuh muka. Air yang pada tangan tuan-tuan itu bukan lagi air mutlak sebab belum lagi basuh wajib. Sebab basuh wajib mula-mula ketika berwuduk adalah muka. Bila basuh saja muka, air yang jatuh tadi daripada muka air mustakmal. Habis saja basuhan wajib pada muka, beralihlah basuh wajib pada anggota yang sini iaitu tangan. Tuan-tuan celup je tangan, tak niat tangan tu sebagai penceduk, terus air dalam air dalam gayung tadi jadi mustakmal. Yang tercelup tu je lah yang terbasuh. Betul, tuan-tuan nak ceduk, nak basuh tangan, semua itu tak sah dah. Masa tangan-tangan celup tu masih lagi dalam gayung, okay. Tarik saja, terus habis. Sebab tu kalau kita bacalah hadis, Nabi kadang-kadang celup tangan macam biasa. Macam mana pula ulama Syafi'i ada perincian? Ulama Syafi'i menyatakan iaitu Nabi meniatkan tangan sebagai penceduk. Allah Ta'ala ala wa'alam. Bilah, siapa yang nak tanya, tanya lagi. Niat tu memadai ke sekali niat ataupun setiap kali nak ceduk tu bukan niat? Pada ya. Memadai sekali lah. Pada ya sekali kita niat tangan kita sebagai ceduk. Guna tuan? Tanya untuk mandi ya. Sama? Boleh. Sama juga. Kita nak ceduk, benda ni kadang-kadang penting juga kita tahu. Kadang-kadang air tak cukup. Macam orang sini mungkin sungai Pahang banyak. Orang sungai Pahang banyak, jadi boleh ceduk di sungai. Macam kalau orang yang memang duduk kawasan yang tak ada air, air cukup dalam satu gayung. Nak kongsi pula ramai, 2-3 orang nak guna. Okey, macam mana cara dia? Kita tak boleh nak ceduk terus daripada gayung curah ke muka, habis air. Jadi cara yang paling ringkas, kita celupkan tangan ke dalam gayung tadi. Dia akan berlaku perincian hukum macam saya sebut tadi. Mudah cerita, supaya senang kita tak fikir-fikir apa. Sebelum nak ceduk tu niat, tangan saya gayung, selesai. Selesai dah hukum. Cuma kalau kita nak bincang secara halus, mula-mula masuk belum lagi. Lepas basuh muka barulah kita ceduk tu boleh menyebabkan jaduh, jadi air yang berbaki dalam gayung tadi jadi air mustahmal. Sebab bekas basuhan wajib. Sebab dalam wuduk dia ada muka. Masa kita tak basuh muka lagi, tak ada lagi air tadi, bukan lagi bekas basuhan wajib. Lepas basuh muka, lepas basuh muka apa? Anggota wajib yang kita tangan. Bila kita celup, itu yang boleh menyebabkan air jadi mustahmal. Jadi mudahnya tuan-tuan kalau nak beramal, kalaulah air tu sikit dalam gayung, kita pula nak ceduk, pertama pastikan jangan ada terpercik dalam tu. Takut nanti banyak sangat terpercik boleh menyebabkan air dalam gayung berubah daripada mutlak kepada air yang telah bercampur dengan benda yang suci, yang telah menyebabkan dia bukan lagi jadi air mutlak. Mudahnya pastikan jangan berlaku percik. Yang kedua, ceduk dan niat tangan saya sebagai gayung. InsyaAllah selesai wuduk tuan-tuan. Selesai ceduk banyak kali, lang kali tak salah. Ceduk air dalam gayung, basuh muka. Lepas tu ceduk lagi, basuh tangan. Ceduk lagi dalam gayung, kain kecil je. Basuh tangan satu lagi. Ceduk lagi, sentuh kepala. Ceduk lagi, basuh kaki. Okey, selesai. InsyaAllah, walaupun orang tengok pelik, air dalam gayung tadi boleh kongsi untuk orang lain. Tapi kalau kita salah cara, nanya ke orang lain. Kita saja yang perhabis gayung tadi, terus tak boleh jadi air mutlak bagi orang lain. Okey, silakan. Soalan yang baik. Soalan yang baik yang dibincangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang tinggi. Main soalan tuan ni memang soalan yang dipikir oleh para ulama besar ni. Bukan main-main ni kan. Saya malah nak khabar, nak tunggu siapa yang nak tanya. Kita nak kena pasti. Di kalangan para masyayikh yang ada di Pahang, ulama-ulama besar di Pahang. Dalam kitab Asy'ar al-Bayjuri disebut ni, bila kita angkat ada besar, angkat, ada kecil terangkat sekali. Sebab tu orang yang dia katakan dia start mandi basuh kaki. Basuh kaki. Dia basuh kaki, bila dia alihkan air pada kaki, bahagian kaki yang terkena air telah membuang hadas besar. Hadas ni macam benda lah, kita aktif macam benda. Macam benda kotor begitu yang melekat di kaki, bila kita curah air, hilanglah benda kotor pada kaki tadi. Bila hilang hadas besar pada kaki, jadi kaki tadi selesai hadas besar, selesai hadas kecil. Kaki tadi sudah tidak lagi berhadas besar dan juga kecil. Lepas tu dia basuh padah pula. Dia naik dari bawah ke atas. Okay. Dia basuh kaki, basuh paha, naik atas badan, basuh tangan. Lepas tu, basuh muka pula. Dia basuh muka je. Dia tak kena sikit. Ataupun basuh, okay lah. Mudah-mudah cerita, dia basuh tangan dengan badan. Tak dan nak basuh muka, terkentut. Dia mandi terus lah. Tak apalah, kentut tidak membatalkan hadas besar. Okay. Bila dia terkentut, maksud dia terbatal hadas kecil. Apa yang terbatal? Hadas kaki dan juga hadas tangan. Lepas tu dia pun basuh muka, dia basuh kepala, selesai. Maknanya ketika dia selesai berwuduk tadi, dia mandi wajib tadi, semua hadas besar dia selesai, cuma dia masih lagi berhadas pada muka dan kepala. Dia masih lagi berhadas pada tangan dan kaki. Muka dan kepala tak ada lagi hadas. Tu guna caranya. Kalau dia malas tuan-tuan, dia sembahyang ni, dia basuh tangan, dia basuh kaki. Allahu Akbar, selesai. Sebab hadas di muka masih lagi tak terbatas, sebab kentut berlaku sebelum basuh muka dan sebelum sapu kepala. Selepas dia kentut, barulah dia basuh hadas besar pada muka dan juga kepala dia. Maka ketika itu terangkat hadas besar dan kecil pada muka dan kepalanya, menyebabkan muka dan kepala tidak lagi ada hadas besar dan kecil. Yang cuma semua berhadas, yang ada hadasnya hanya pada tangan dan kaki. Ketika itu yang dia perlu buat, tertib dia niat berwuduk untuk tangan, dua tangan. Lepas tu dia terus kaki dan selepas selesai itu tuan-tuan yang rahmati Allah, dia boleh sembahyang wuduk yang mana hanya tangan dan kaki. Okey, nak ceritanya hadas besar mengangkat sekali hadas kecil. Okey, isu yang tuan tanya tadi, tengah-tengah dia mandi berlaku benda-benda yang membatalkan. Antara yang paling mudahnya selalunya bersentuhanlah. Sentuh kemaluan ataupun terkentut macam saya buat contoh tadi. Maka macam mana cara untuk memastikan tidak berlaku persentuhan? Yang tu teknikal lah. Teknikal yang mudahnya, kita mandi dalam keadaan berlapik. Okey, yang tu memang teknikal yang sangat mudah. Tetapi yang para ulama bincang mengeluarkan satu cadangan lain yang tak terfikir oleh kita. Iaitu tuan-tuan, masa kita nak mandi wajib tadi, kita mesti terpaksa basuh kemaluan. Kalau kita ada lapik, tak apa. Isu dia katakan kita kebetulan kain semua pakai tak ada. Yang ada memang nak pakai itu je. Kalau basah tu, nanyalah kita. Larat nak jadi imam, baju basah kan. Marah orang, diterajan di makmum. Maka ketika itu, kata Al-Imam Al-Bajuri dalam hasyiah beliau, caranya, ni buah sepelek ulama-ulama dulu ni, yang tuan-tuan tanya. Kita basuh kemaluan kita dan kita niat, saya hanya nak angkat hadah kemaluan je. Saya hanya nak angkat hadah besar pada kemaluan saya saja. Dan air yang kena ke tangan saya tak nak lagi angkat hadah dia. Saya tak nak lagi mengangkat hadah setapak tangan saya. Maknanya ketika itu kita corak, kita masuk ikut macam mana kita ponyok sana sini pada kemaluan kita. Yang terangkat hadah besar hanya pada kemaluan. Tangan tak terangkat lagi hadah besar. Selesai dah kita sabun yang daging apa semua. Okey, dah selesai kawasan tu. Kita pemandi macam biasa. Dan masa tu kita niat, okey, sekarang barulah saya nak angkat adah tangan saya. Jadi ketika itu, habis saja dia mandi, dia tak perlu lagi ambil wuduk. Sebab tidak terbatal wuduk dia kerana tidak terangkat hadas tangan ketika dia membasuh kemaluan. Yang itu yang disebut di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dan kami membincangkan sungguh. Di satu malam di Ruah Al-Atraq, kenangan ni Ruah Al-Atraq di dalam Masjid Al-Azhar Al-Sharif ketika kami mempelajari kitab fiqh bersama dengan guru kami Fadilatul Syekh Sayyid bin Shalto. Itu di antara cara lah. Saya pun kadang-kadang kalau tersak gitu kan, nak cepat, lepas tu kain cari tak ke mana, kadang kain sal pun dah ngeri dah nak guna. Maka di saat begitu, okey tak apalah. Saya niat sekarang angkat hadas semua benda yang disentuh oleh air menaikkan tangan. Saya nak angkat semua hadas yang menyentuh ke badan saya, hadas besar yang pada badan saya, melainkan tapak tangan. Saya tak nak lagi angkat hadas. Masa tu kita mandi macam mana pun, tak terangkat hadas tapak tangan. So tak berlakulah perkara yang membatalkan wudu. Sebab perkara yang membatalkan wudu antaranya bila tapak tangan menyentuh kemaluan. Selepas selesai semua, okey sekarang baru nak angkat hadas tapak tangan. Masuk tangan ni. Okey selesai dan boleh semayang tanpa perlu mengambil wuduk sekali lagi. Itu di antara buah sepelek lah. Disebut oleh para ulama dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Dalam paling malas pun wuduk lah lepas tu. Dia kalau insyaAllah kita akan jumpa nanti dalam perbahasan mandi junub. Antara benda-benda sunatnya kita wuduk dan sebagainya. Cuma oleh kerana dia berkait dengan masalah basuhan wajib. Jadi kita keluarkan di antara cara para ulama mengeluarkan beberapa cabang fiqh di dalam memahami puasa. Mudah-mudahan ya tuan. Nanti kita akan jumpa secara apa ni. Belakang tapak tangan kita, tapak tangan ni yang berbilat-bilat ni lah. Yang ada nombor 18 ke tangan tu. Tapak tangan. Yang atas ni orang panggil belakang tangan tak? Yang ni kalau yang ada kuku yang zahir ni. Kena sebut ni supaya orang dengar nanti tak faham. Ya. Kalau kita rakam boleh tunjuk. Tuan carilah rakaman kalau ada kita rakamkan. Jadi bahagian belakang tapak tangan yang ada kuku, yang ada ruah-ruah di jari ni, yang ada garis-garis di jari kita ni, yang tu kalau sentuh kemaluan kita, tak batal. Tapi kalau sentuh kemaluan orang lain, batal lah. Yang berlainan, jantina. Kalau contoh, kita ada anak lelaki, kita sentuh kemaluan dia tapi melalui belakang tapak tangan kita, tak batal wuduk kita. Tapi kalau anak kita tu kebetulannya perempuan, wuduk kita sekiranya dia tu dah besar. Jadi perbahasan yang akan bakal kita jumpa nanti. Kalau isteri kita memang batal lah. Isteri kita memang batal lah kalau kita sentuh kemaluan isteri kita. Kalau dengan apa cara sekalipun. Bukan sebab sentuhan tapak tangan atau tidak. Tapi kerana berlaku penyentuhan kulit di antara lelaki dan perempuan yang ajnabi. Yang bukan mahram. Okey, selesai dari segi bahagian yang ketiga. Saya nak masuk yang terakhir, bahagian terakhir, iaitu air najis. Air najis Pertama tadi air mutlak, yang kedua air yang musyammas, yang ketiga iaitu sama ada dia air mustakmal. Air mustakmal ni air yang bekas basuhan wajib tadi, ataupun air mutlak yang telah bercampur dengan benda yang bersih. Ambil kicap bubuh dalam air jadi rasa kicap air kita tu, okey, yang tu dah tak boleh. 7 up yang guna untuk wuduk ataupun mengangkat hadas. Baik, bahagian yang terakhir sekali adalah air najis. Ma'un najisun. Maksud ma'un najis ay ma'un mutanajisun. Itu saya baca ma'un najisun. Kalau baca ma'un najisin, maksudnya air yang hasil daripada najis. Yang itu dah tak boleh gunalah. Air najis yang dimasukkan sini iaitu air najis iaitu air yang telah dimasuki oleh najis. Air mutlak yang telah dimasuki oleh najis. Najis dari segi syariat lah. Tak semestinya yang keluar daripada kemaluan kita saja. Darah, najis sama macam Syafi'i. Anjing babi, najis sama macam Syafi'i. Apa saja dianggap najis, maka dia diiktibar sebagai najis. Air yang telah dimasuki oleh najis dalam keadaan air tersebut kurang daripada 2 kullah. Kullah itu bukan kullah masjid. Tak salah faham ya. Kullah itu adalah kiraan orang Arab lama. Zaman Nabi pun guna juga kullah. Asal kullah ni, kambing tu, kambing aja mungkin takdir kita lepas ni makan kambing rasa. Allah. Kalau dapat lah. Kalau tak dapat, tak apa, kita redha dengan kedua Tuhan. Kulit kambing tu dia lepas dia dah buang apa, dia ambil kulit, dia ikat. Ikat bubuh hayung. Itu jadi satu kullah. Jadi bayangkan kambing punya besar, bubuh hayung tu banyak. Jadi itu satu kullah. Satu lagi, jadi apabila air tu kapasiti dia 2 kullah, maka dia ada hukum khusus. Iaitu asal kalimah kullah. Kata guru saya, 2 kullah pada hari ini iaitu lebih kurang 196 liter. Fadilatul Syekh Said bin Syaltut pernah sebut dekat kami, 2 kullah pada hari ini secara lebih kurangnya iaitu berjumlah sekitar 196 liter air. Lebih kurang. Saya sendiri pula kira pula dekat 200 liter. Itu lebih kurang sebab sekarang ni dia makin mudah sebab kita dah boleh kira. Kalau dulu payah, dacing tu kadang-kadang dia tak tepat. Kalau kita pakai apa timbangan lama tu, dacing ataupun apa? Dacing orang panggil tak? Ni tu kan. Dia kadang-kadang dia tak tepat kiraan dia. Tapi kalau kita guna yang elektronik air ni dia lebih tepat. Mudahnya kata guru saya 196 liter. Okay. Jadi apabila air yang telah dimasuki oleh najis dalam keadaan air tersebut kurang daripada 2 kullah, dia kurang daripada 196 liter, masuk pula najis. Apa saja najis? Kita terkencing dalam tu, ataupun anak kita dia tak ada nak basuh, melompat masuk dalam kullah kita yang kecil, menyebabkan dia punya kemaluan yang masih bernajis, campur dengan air tadi, jadi kita rasa tak ada pun masing-masing, okey tawa boleh je kan. Tidak pula berubah bau rasa dan warna. Boleh ke guna? Dalam mazhab Syafi'i kita, sudah dianggap sebagai air yang tercemar dengan najis. Jadi bila air itu kurang daripada 2 kullah, maka bila masuk saja najis, ia telah menyebabkan air tadi tidak lagi berstatus mutlak. Tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci dan tidak pula menyucikan. Dia sucinya dia telah menjadi air bernajis. Air yang telah dimasuki najis. Tapi tak ada bau, Ustaz. Tak kira lah. Ada bau ke, tak ada rasa ke, tak ada warna ke, dia tetap dianggap sebagai air najis. Okey, yang paling realiti pada hari ini, tuan-tuan, orang yang tandas duduk tu. Tandas duduk ada air bertakung. Berapa kullah tu? Secebok tak sampai dengan gang kata kullah kan. Itu kita masuk najis. Kalau yang ganas tu ganas lah. Bila jatuh, akan ada selalunya air terpecik. Baik, bila air terpecik, air yang katakan air asal dalam tandas kita tu air mutlak. Katakanlah, bila masuk najis, dia telah bercampur dengan najis. Dia pula kurang berdukulah. Bila air terpecik pada jasad kita, air itu adalah air mutanajis. Air yang mutanajis. Itu sebagai contoh yang jelas. Lepas tu saya sendiri, kalau tandas duduk, seelak mungkin saya tak nak. Geli juga tu satu kan. Duduk ngeri. Yang kedua, kalau dah terpaksa, memang saya pam banyak kali. Saya pam, saya basuh. Jadi kita nak buang semua yang terpecik ke kita supaya akhirnya yang berbaki itu langsung tak najis, yang pada badan kita pun tak najis. Ataupun lepas habis kita dah selesai tu, terdiri kejap, basuh pula badan kita. Okay. Itu di antara cara penyelesaian lah. Kalau tidak, kita sebenarnya menanggung najis. Air yang terpecik tu dianggap sebagai air najis. Kerana najis masuk pada air yang kuantitinya kurang daripada 196 liter. Dan yang kedua, air tersebut adalah berjumlah dua kullah. Dia ada dua keadaan lah. Kalau keadaan pertama tadi, dia kurang daripada dua kullah, maka bila masuk saja najis, tak kira berubah bau ataupun tak berubah ke, tetap dianggap air yang telah tercemar dengan najis. Tapi kalau air tu pula berjumlah dua kullah macam mana? Kata Imam Abu Syuja', air tersebut adalah berjumlah dua kullah atau lebih, lalu air tersebut berubah. Maknanya, kalau air tu pula dua kullah, tapi najis yang masuk dahsyat, ngeri dan ganas, menyebabkan berubah habis kita punya air yang jumlah 196 liter tu. Dah tak rasa air mutlak dah, bau pun ngeri, warna pun dahsyat. Maka ketika itu, air tadi sudah tidak lagi berstatus mutlak. Walaupun dia dua kullah, kerana dia dah masuk najis yang mengubah salah satu daripada sifat-sifat air mutlak. Jadi dia ada dua keadaan lah, air najis ni ataupun air mutan najis. Kita tengok air tadi, air mutlak tu dua kullah ataupun kurang dua kullah. Kalau dia kurang daripada dua kullah, asal masuk saja najis, berubahlah status air tadi. Daripada mutlak bertukar kepada air mutan najis yang tidak lagi boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Kalau dia dua kullah iaitu 196 liter atau lebih, masuk pula najis, kita tengok berubah tak air tadi. Berubah tak bau ataupun rasa atau warna? Kalau langsung tak berubah salah satu, maka air tadi masih lagi mutlak. Kita ada kolam besar, tiba-tiba masih nak bersih, tengok ada bangkai cicak. Okay, cicak ada perbahasan lagi, insyaAllah kita akan jumpa. Kita ambil contoh muda, bangkai tikus. Tikus kan berdarah, kan? Dia bangkai tikus, reput dah. Tapi selama ni kita berwudu okey je, rasa sedap je kan? Tawa-tawa sedap je kan? Tak adalah perisa tambahan. Bau pun okey, warna pun tak ada. Okey, maknanya tak berubah bau, tak berubah rasa, tak berubah warna. Walaupun masuk najis, tapi air tadi dua kullah atau lebih, tak berubah bau dia, tak berubah rasa dan warna, air tadi masih berstatus air yang tahirun mutahhirun. Air yang suci lagi menyucikan. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i lah. Ini dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dan saya nak berhenti sambung sikit lagi lah. InsyaAllah kita berhenti sedikit lagi. Sikit sangat lah ni. Yang terakhir, yaqul Imam Abu Syuja' radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, wal kullatani khamsu mi'ati ritlin bil bagdadiyi takriban fil asah. Kiraan dua kullah, okay, tadi disebut dua kullah. Dua kullah tu kiraan yang digunakan pada zaman Nabi. Zaman Imam Abu Syuja' pun orang dah tak guna dah dua kullah tu. Orang dah kira dengan kati, timbang, akhirnya beliau pun sebut berbanyak apa nilai apa ataupun jumlah bagi dua kullah. Kiraan dua kullah adalah 500 kati dengan timbangan kati yang digunakan di Baghdad. Dia buat macam mana? Orang zaman dulu makruf lah. Orang zaman dulu sebut kati Baghdad tau. Kita dah tak makruf pula. Nak dapat mana kati Baghdad kan? Boleh buat tu perniagaan. Mencipta kati Baghdad untung tu, mengajar majlis-majlis dia boleh dapat untung, boleh jual kati Baghdad 500 kati Baghdad. Bila air tadi berat dia 500 kati Baghdad, barulah dianggap sebagai dua kullah. Secara lebih kuranglah, kata Imam Abu Syuja', secara lebih kurangnya berdasarkan pandangan al-asah. Berdasarkan pandangan al-asah, maknanya dua kullah. Kalau orang tanya dua kullah ni pada kiraan lama kati Baghdad berapa, kita kata 500 kati Baghdad. Berapa liter? Saya sebut tadi lah 196 liter. Sebagaimana yang saya dengar daripada guru saya, Fadilatul Syekh Sayyid bin Syaltut Asy-Syafi'i. Yang mana kata Imam Abu Syuja', 500 kati Baghdad ni, itulah lebih kurang bagi dua kullah. Saya lebih kurang lah, kalau kurang satu kati, dua kati tu tahan lagi lah. Tak apalah, ni secara lebih kurang berdasarkan pandangan al-asah. Berdasarkan pandangan al-asah. Pandangan al-asah ni maknanya pandangan yang kuat di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau saya nak perincikan sikit, dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i kita ni, pengasas mazhab kita namanya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tak jawab semua hukum hakam yang berlaku dalam kitab beliau, kerana yang timbul lah beliau jawab, yang tak timbul beliau tak jawab lah sebab tak berlaku pada zaman beliau. Namun oleh kerana fiqh ni setiasa berkembang-berkembang, akhirnya para ulama' dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, bila timbul isu baru, dia akan baca pandangan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tak ada keluarkan pandangan sekalipun, dia akan guna kaedah Imam Syafi'i untuk fahami apa namanya, hukum baru tadi. Akhirnya biasanya dalam mazhab kita sendiri berlaku percanggahan pandangan ulama dalam mazhab kita sendiri dalam menentukan apa agak-agaknya pandangan Imam Syafi'i kalau Imam Syafi'i masih ada. Jadi dalam isu dua kulah ni mesti 500 kati Baghdad betul ataupun boleh lebih kurang. Ke mesti tepat-tepat. Kurang je tak jadi dah dua kulah. Ke lebih kurang ni kalau kurang satu kati, dua kati ke bolehlah, boleh maafkan. Jadi berlaku percanggahan pandangan ulama dalam mazhab kita sendiri. Ada yang kata sebenarnya kalau kurang satu dua kati tu boleh dimaafkan lah, kita iktibar tak apalah dua kulah. Walaupun hanya berjumlah 498 kati. Okeylah dua kulah tu. 499 kati bolehlah. Tapi sampai 400 kati tu banyak tu. Ha, tu tak bolehlah. Ini kalau kurang sikit-sikit tu, lebih kurangnya itu dianggap sebagai masih dua kulah. Ada satu pandangan lagi dalam mazhab kita kata tak mesti 500 tepat. Kalau tak sampai 500 kati walaupun 499.9 tetap dia tidak jadi aif dua kullah. Jadi ada dua pendapat, masing-masing hujahnya kuat. Apabila masing-masing hujahnya kuat, yang ni pun kuat, yang ni pun kuat, yang paling kuat di antara yang satu lagi, pandangan yang paling kuat itu dinamakan sebagai al-asah. Pandangan yang kuat juga tapi dia agak kalah dengan pandangan yang paling kuat dinamakan sebagai muqabil al-asah, lawan kepada al-asah. Dia ada istilah al-asah dan juga muqabil al-asah. Saya selalu buat contoh mudah macam hantuah bila berlawan dengan hanjebat. Hantuah kuat, hanjebat kuat. Masing-masing kuat ni gagah. Tapi takdir hanjebat kalah. Hanjebat tu namanya muqabil al-asah. Hantuah yang kuat tu dinamakan sebagai al-asah. Kalaulah pula katakan insyaAllah nanti kalau kita jumpa dalam kitab ni atau dalam kitab yang lain, berlaku percanggahan pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, ada dua pandangan sebagai contoh. Cuma pandangan pertama hujahnya kuat, pandangan kedua hujahnya lemah. Kalau yang tadi kuat dengan kuat, cuma yang ni paling kuat. Kalau yang ni kuat, kalau ada pula satu ni kuat, satu lagi lemah, maka dalam mazhab Imam Syafi'i yang kuat tadi dinamakan sebagai sahih. Pandangan sahih, tak kata pandangan asah. Sebab guna kalimah asah maksud dia yang satu lagi juga kuat. Tapi bila kita nak kata yang ni kuat, yang satu lagi memang lemah hujah dia, maka pandangan yang kuat tadi dinamakan sebagai sahih, pandangan yang lemah tadi dinamakan sebagai muqabil as-sahih. Mudah contohnya, hang tuah pukul budak kecil lah. Hang tuah dia bantai budak kecil. Ataupun contoh dalam satu pertandingan, dia kata orang ni salah, orang ni tak betul. Dia maki dalam televisyen, maki dalam tu. Yang kita tak ada peluang nak cakap, maka dia tu kuat. Bukan sebab kita lemah, tapi dia tak bagi peluang. Dia pukul kita, kita tak ada upaya nak lawan. Maka ketika itu, dia dinamakan sebagai sahih je. Sahih lah. Dia tu kuat. Kuat dari segi zahir. Kita pula lemah sebab kita tak ada peluang. Tapi kalau kita pun boleh ucap, buat debat contoh, belum tentu lagi. Kalau kita buat debat contoh, belum tentu lagi. Silap-silap, kita yang sahih, dia tu yang do'eh. Kita tengoklah mana satu sahih ataupun asah. Asah kuat lawan kuat, tapi yang paling kuat namanya asah. Kalau kuat lawan lemah, hantuah pukul budak kecil contoh, maka yang hantuah ataupun yang kuat lawan budak kecil tadi namanya sahih. Yang kalah sebab dia lemah tadi namanya muqabil as-sahih. Saya rasa sekadar itu dahulu insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. InsyaAllah ada rezeki, kita akan bertemu setiap hari Isnin, kali pertama setiap bulan dan kali ketiga setiap bulan. Okey tuan, silakan. Kalau kita nyari kerja, tapi tu air mata, tapi air tu macam paru. Lepas tu warna dia macam biasa lah. Macam air dan boleh kira air mata. Okey, soalan yang baik kira kita gali perigi, gali-gali mula-mula mesti air dia macam keladak sikit, warna pewarna tanah. Kata para ulama yang tu tidak bermasalah sebab walaupun dia berubah salah satu sifat dia, tapi dia berubah kerana benda tu tak dapat dielakkan. Sama dengan isu air klorin pada hari ni kerana klorin diperlukan untuk membunuh bakteria yang ada dalam air, maka dia dianggap sebagai benda yang mau tidak mau terpaksa digunakan. Maka ketika itu tiada masalah. Jadi air yang kalau kita gali tadi, dia bau ni, bau tanah lagi, warna pun warna tanah lagi, masih boleh digunakan untuk tujuan suci. Sama juga kalau air sungai yang kadang-kadang kat tepi tu ada macam lumut-lumut berhijau kan. Air itu pun masih lagi dianggap sebagai air mutlak. Dia yang boleh dianggap berubah daripada mutlak dengan sebab campur benda yang suci ni, kalau benda tu sebenarnya tak ada kaitan pun. Benda yang boleh dielakkan tetapi bercampur. Contoh antara air dengan kunyit. Mana ada sepi sungai ada kunyit? Kita sendiri yang pergi kata ibu kunyit ke air tu kenapa? Berubahlah jadi air kunyit. Boleh tak wuduk dengan kunyit? Boleh, tak ada masalah. Tapi tak sah. Nak buat tak haram, tapi tidak sah. Berkunyit dah muka. Berkunyit dah muka. Sebab air tadi telah bercampur dengan benda yang berlian. Okey. Saya nak timbul soalan seterusnya. Kalau air campur dengan garam, macam mana? Garam, garam laut campur dengan air. Rasa, ya Allah, rasa masin. Betul nak ambil wuduk. Boleh tak? Dia telah bercampur dengan benda yang tahir, iaitu air garam tadi. Mana tuan-tuan? Agak-agak lah, agak-agak kalau tuan-tuan ni para ulama kan. Agak-agak apa jawapan tuan-tuan? Kami di Mesir diajar begitu. Kalau kamu ulama, kamu nak jawab apa? Macam mana tuan agak-agak? Air biasa campur dengan garam daripada laut. Boleh. Ya. Boleh. Wah, ulama yang belah kanan kata boleh. Kita dengar ulama belah kiri, kau ada? Boleh juga? Oh, ijma' para ulama ramai. Semua sepakat eh? Ada yang kata tak boleh? Tak ada yang tak. Semua kata boleh? Tak boleh? Sebab apa tak boleh? Sebab bercampur dengan garam eh? Okey. Berubah bau ataupun rasa atau warna. Okey. Jawapan ni betul kalau garam itu bukan daripada laut. Garam bukit. Garam buluh. Saya tengok ada di sana. Garam buluh. Macam mana garam buluh? Kita pun tak tahu. Ikutlah apa garam sekalipun, kalau dia bukan berasal daripada air laut, dia termasuk dalam kategori air mutlak campur dengan benda bersih yang lain yang berubah bau, sifat dan warna, tak bolehlah jadi air mutlak lagi. Tapi oleh kerana garam ni yang biasa daripada air laut, air laut pula kalau dia cair, kita boleh guna suci. Maknanya air suci, air mutlak campur air mutlak. Air mutlak campur air mutlak, maka tiada bermasalah untuk digunakan. Jawapan akhir betul kalau garam itu garam bukit. Okey. Okay. Dan satu lagi tuan-tuan, air mustakman, kalau kita kumpul air mustakman sampai 2 kulah, dia berubah kepada air mutlak. Ini satu lagi yang saya nak tambah sini, tak dalam kitab, tapi kita mungkin berlakulah bagi kita. Contoh kita mandi, air itu bertakur sampai jadi 156 liter. Air bekas kita mandi wajib. Lepas tu dah jadi 2 kulah, boleh tak nak berwuduk? Boleh. Dia berubah daripada mustakman kepada air mutlak. Bila air mustakman campur dengan air mustakman, campur dengan air mustakman, bercampur sampai 196 liter, dia tidak lagi menjadi air mustakman. Dia berubah kepada air mutlak. Begitu juga kalau air yang dimasuki najis, katakan kita buka air dalam kolah, kolah kita besar tapi baru nak buka, air sikit lagi, tiba-tiba masuk ataupun anak kita pergi bantai buang air kecil di situ. Kita kata, nak buang rugi. Kan? Air pula tak ada. Macam di Selangor kadang-kadang kan. Air dah tak syabas dah sekarang kan. Air pun dah tak nak syabas. Jadi, bila begitu, kita nak buang rasa sayang. Kita pun pasang, teruskan air. Jadi, air tu kurang berdua kulah. Campur dengan najis. Maksudnya, dia menjadi air buta najis sebab dia kurang berdua kulah. Tapi kita campur sampai air jadi 2 kulah. Main 2 kulah air mutlak campur dengan air kencing. 2 kulah air mutlak campur dengan air kencing. Ketika itu, kalau tak ada lagi bau rasa dan warna, berubahlah status air mustakman, air mutanajis, dia berubah kepada air mutlak. Okay? Allah Ta'ala a'la wa'alam. Dan saya rasa sekarang itu dahulu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan kita nak ambil kesempatan pada hari ini. Kita tuan-tuan, saya nak ambil kesempatan pada hari ini, bukan nak minta derma, tapi nak bagi kepada tuan-tuan satu benda yang lebih bernilai daripada dunia ni sini. Iaitu insyaAllah kita akan jumpa Fadil Ustaz Mujahid kita untuk meriwayatkan kepada kita sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dinamakan sebagai musalsal biqiraati ayatul kursi. Musalsal biqiraati ayatul kursi, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengar kelebihan baca ayat kursi ni daripada mulut Nabi. Kata Sayyidina Ali, semenjak hari itu setiap malam saya tak tinggal, sampai sekarang saya tak pernah tinggal lagi baca ayat kursi setiap malam. Sayyidina Ali pun cerita kepada Sayyidina Al-Hasan rasanya. Itu pun Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan rasanya. Kita tengok dalam matan nanti. Kata Sayyidina Ali, saya tak pernah tinggal. Kata perawi lepas tu, dan saya bila saya dengar pada Sayyidina Ali, saya juga tak pernah tinggal. Semenjak saya dengar sampai sekarang saya tak tinggal. Setiap malam mesti saya baca ayat kursi. dan diteruskan semua generasi tersebut. Benda yang sama, saya semenjak saya dengar, saya tak pernah tinggal-tinggal lagi, tuan-tuan. Eh? Semua khabar-khabar begitu, sampailah kami dengar daripada guru kami, iaitu Sheikh Nuruddin bin Marbu Al-Banjari Al-Makki, yang beliau dengar daripada Sheikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani. Sheikh Nuruddin dengar kelebihan hadis ni daripada mulut Sheikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa. Kata Sheikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa, semenjak saya dengar kelebihan hadis ayat kursi ni, saya tak pernah tinggal, setiap malam mesti saya akan baca ayat kursi sampai sekarang. Jadi, bila dengar begitu Dik Syahnuddin, Syahnuddin berkata, semenjak saya dengar hadis tu, saya tak pernah tinggal pada setiap malam, bahkan setiap kali lepas sembahyang saya tak tinggal. Yang tu Syahnuddin tambah. Lebihnya Syahnuddin ditambah tu. Iaitu, setiap kali lepas sembahyang, beliau tak tinggal. Malam pun beliau tak tinggal sekali. Setiap malam akan baca kursi. Dan saya pun dengar hadis tu. Cuma tuan-tuan saya tertinggal pula. Ada sekali tu, sekali dua kali, terlelap macam mana, tertinggal. Jadi menyebabkan saya tak boleh nak riwayatkan pula pada orang lain. Sebab saya tak boleh kata semenjak saya dengar hadis tu, saya tak pernah tinggal satu malam pun. Mesti saya baca ini. Oleh kerana saya tertinggal, saya cari kawan-kawan yang pernah dengar hadis ni daripada Syekh Nuruddin dan tak pernah tinggal. Alhamdulillah tuan-tuan, orang dekat dengan tuan-tuan. Ustaz Mujahid kita. Jadi saya nak dengar pada Ustaz Mujahid hadis yang pernah saya dengar. Dan insyaAllah lepas saya dengar pada Ustaz Mujahid ni, saya tak akan tinggal lagi baca ekusi. Dan insyaAllah benda ni akan diteruskan sampailah pada hari kiamat. Eh. Jadi beliau akan bacakan nama guru ke guru yang menyambungkan di antara beliau. Sehinggalah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi saya jemput pada Ustaz Mujahid untuk berada di tempat ini dan membacakan hadis kepada kita insyaAllah. Ahli hadislah budak ni ikhrab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم saya saudara kamu yang terakhir tidak layak baginya untuk meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat mulia dalam keadaan diri saya yang penuh dengan dosa dan juga dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi ada dasar untuk berkongsikan ilmu yang diajarkan oleh guru kami iaitu Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Pakai dengan rendah dirinya bila sama-sama kita dengar sebuah hadis musasa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan mereka-mereka yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang sayang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis musasal dengan baca ayatul kursi. Berkata guru kami Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki bahawa yang telah diberitahukan kepada beliau oleh guru beliau Al-Alamah Al-Musnid Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullah ta'ala. Dia telah berkata kepadanya Syekhnya Syekh Muhammad Abdul Baqi Al-Laqnawi dan Syekh Omar Hamdan Al-Mahrusi. Kedua-duanya daripada Said Ali bin Zahir Al-Witri daripada Syekh Abdul Ghani Ad-Dahlawi dan ditambah yang pertama daripada Saleh Hassan As-Sinari daripada Muhammad bin Khalil Al-Qawji dengan riwayatnya dan daripada Abdul Ghani Ad-Dahlawi daripada Muhammad Abid As-Sanadi daripada Saleh bin Muhammad Al-Fullani daripada Muhammad bin Sinnah daripada Muhammad bin Abdullah daripada Nuruddin Ali Az-Ziyadi daripada Yusuf bin Abdullah Al-Armiyuni daripada Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah daripada At-Taqi Ibn Fahdi Al-Hashimi daripada Abil Abbas Ahmad bin Munairab daripada Sar Abi Fatah Al-Maidumi daripada Najib Abdul Latif Al-Harani daripada Al-Hafiz Abil Farash Abdul Rahman bin Ali Al-Bakri wa Ibn Jauzi daripada Muhammad bin Nasir Al-Hafiz daripada Amil Abil Ghanaim Muhammad bin Ali bin Maimun An-Narsi daripada Abi Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Hussein daripada Abil Fadal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Shaybani daripada Abi Muhammad bin Abdullah bin Abi Sufyan Al-Qurashi Al-Sya'rani An Abi Ibrahim bin Umar bin Bakar As-Saksaki daripada Muhammad bin Shu'aib bin Syabur daripada Uthman bin Abi Atikah Al-Hilali daripada Ali bin Zaid annahu sesungguhnya telah memberitahunya bahawa Aba Abdurrahman Al-Qasim bin Abdurrahman memberitahunya daripada Abi Umamah Al-Bahili sesungguhnya dia telah mendengar Sami'a Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yaqul ma ara rajulan adraka aqluhu al-islam aw wulida fil islam yabitu laylah hatta yaqra hadhihi al-ayah الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ثم قال kemudian berkata Sayyidina Ali law ta'lamuna ma hiya aw qala ma fiha lama taraktumuha ala halin inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utiyat ayatul kursi min kanzi tahta al-arshi wa lam yu'tiha nabiyyun qabli berkata Sayyidina Ali fama bittu lailatan qattu munzu sami'tu hadha min rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta aqra'uha wala taraktuha munzu sami'tu hadha al-khabar min nabiyyikum wa qala abu umamah ma taraktu qira'atuha munzu sami'tu hadha min ali wa qala al-qasim ma taraktu qira'ataha munzu haddathani abu umamah بفضلها حتى الآن وهكذا قال جميع رواه حتى وصل إلينا berkata Sayyidina Ali rahimahullahu ta'ala tidaklah lihat seorang lelaki yang mencapai usianya di dalam Islam atau dilahirkan dalam Islam yang bermalam di suatu malam sehingga dia membaca ayat ini iaitu ayat kursi sehingga akhirnya kemudian berkata Sayyidina Ali, kalaulah mereka mengetahui, kamu mengetahui apa dia itu ayat kursi ataupun apa dia kelebihan ayat kursi, tidaklah kamu akan meninggalkannya walau dalam keadaan apa sekalipun. Sesungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, diberikan aku itu suatu ayat kursi daripada pembandaraan di bawah arasy dan tidak diberikan nabi sebelumku. Berkata Sayyidina Ali, tidaklah aku bermalam satu malam, satu pun semenjak aku mendengar ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan aku membacanya dan aku tidak meninggalkannya semenjak aku mendengar hadis ini daripada Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dikatakan, diberitahukan kepada sahabat-sahabat, kepada imam-imam, kepada ulama-ulama yang mendengar hadis daripada Sayyidina Ali sehinggalah kepada kita pada hari ini. Berkata Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, dan aku tidak meninggalkan membacanya semenjak beliau mendengar hadis ini selepas sembahyang dan ketika hendak tidur. Seperti mana yang telah diturunkan oleh Syekh Nuruddin kepada kami semua di beberapa tempat di antaranya di Mesir dan juga pada ketika Syekh Nuruddin berada di Malaysia juga Syekh meriwayatkan hadis musalsal. Jadi saya dengar rendah dirinya dalam keadaan diri yang penuh dosa dan maksiat, maka sama-sama kita membaca meramalkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki musasanya sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajistukum hadzal hadis. Ustaz pun tak pernah tinggal semenjak dengar Abu Syaruddin baca hadis. Walillahilhamd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, saya ucap terima kasih kepada Fadil Ustaz Mujahid di atas pembacaan di Musalsal bi Ayatul Kursi, yang mana keunikan hadis ini semenjak Sayyidina Ali dengar daripada Rasulullah, Sayyidina Ali tak tinggal satu malam pun baca. Sebut pada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili, Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili bila dengar hadis ni, kata saya juga tak pernah dengar semenjak saya kali pertama dengar daripada Sayyidina Ali. Saya tak tinggal satu malam membaca ayat kursi. Dan semua tu yang kita dengar nama seorang-seorang tadi tu, turun ke bawah semua ke bawah, saya juga tak pernah dengar. Tak pernah tinggal baca ayat kursi semenjak saya dengar dari guru saya Fulan bin Fulan. Yang kita dengar nama tadi, dan berturut sampailah kepada Sheikh Nuruddin. Saya dengar tapi saya tertinggal. Jadi saya nak dengar balik daripada Ustaz Mujahid yang Alhamdulillah, semenjak beliau dengar daripada Sheikh Nuruddin, beliau tidak pernah tinggal membaca ayat kursi setiap malam. Setiap malam. Dan hari ini tuan-tuan dah dengar, semoga kita pun dapat menyambung tradisi untuk tidak meninggalkan baca ayat kursi walaupun sekali setiap malam. Macam saya terpaksa letak alam di handset. Pukul 9:30 dia akan bunyi. Terus dah baca ayat kursi ke belum? Supaya kita nak beramal dengan satu kelebihan yang menyambungkan diantara kita dengan Nabi. Dan Alhamdulillah saya tuan-tuan dah dengar nama para ulama dari generasi ke generasi tak ada putus ya, menyambung terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada keberkatan dalam majlis ini dan kita ucapkanlah terima kasih kepada Ustaz Mujahid di atas kesudian beliau meriwayatkan hadis tadi kepada kita. Semoga ada keberkatannya dan saya mohon kemaafan kalau dalam pelajaran fiqh tadi ada kesilapan. Marilah sama-sama kita teguhkan majlis ini dengan sama-sama menunjukkan satu tradisi di Al-Azhar Syarif, iaitu dengan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب وعلى آله Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu 'alaihi wa sallam Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.